Semua itu menyenangkan, kini semua hanya sebatas kenangan. Ritme ini masih terus kumainkan, dengan asa tersisa lagu ini kulambaikan. Semua itu menyenangkan, kini semua hanya sebatas kenangan. Ritme ini masih terus kumainkan, dengan asa tersisa lagu ini kulanggungkan. Dulu skena itu enak, waktu belum ada sekat dan jarak. Semua berkumpul, berlaku elemen. Rap graffiti, big boy, oh my friend. Lalu ada biang kerok yang kacaukan semua. Semua pada misah hilang entah kemana. Gak ada komunitas, yang ada hanya ego. Hip hop menghilang dari kota Purwokerto. Ku cuma ingin hip hop ada tapi dihalangi. Tiap bikin movement tak pernah ku disenangi. Ku buat pergerakan agar hip hop tidak mati, tapi tak dapat dukungan hingga aku tak peduli. Back in the day, semua itu menyenangkan, kini semua hanya sebatas kenangan. Ritme ini masih terus ku mainkan, dengan asa tersisa lagu ini ku lambaikan. Back in the day, semua itu menyenangkan, kini semua hanya sebatas kenangan. Ritme ini masih terus ku mainkan, dengan asa tersisa lagu ini ku lantunkan. Tak ada lagi pesta, tak ada lagi sorak, hanya tersisa hampa dan rasa sesak. Terasa sunyi seakan semua terdiam, hanya menunggu waktu sampai api ini padam. Aku masih di sini meski sendiri, terus buat gerakan, ku jaga nyala api. Hip hop adalah jiwa, takkan ku biarkan mati meski harus berjuang dalam sepi dan sunyi. Kota ini saksi bisu yang abadi, saksi juangku di kota ini. Untuk satu hari hip hop mungkin kembali, untuk hidupkan lagi mimpi di kota ini. Back in the day, semua itu menyenangkan, kini semua hanya sebatas kenangan. Ritme ini masih terus ku mainkan, dengan asa tersisa lagu ini ku lambaikan. Back in the day, semua itu menyenangkan, kini semua hanya sebatas kenangan. Ritme ini masih terus ku mainkan, dengan asa tersisa lagu ini ku lambaikan. Back in the day, semua itu menyenangkan, kini semua hanya sebatas kenangan. Ritme ini masih terus ku mainkan, dengan asa tersisa lagu ini ku lambaikan. Back in the day, semua itu menyenangkan, kini semua hanya sebatas kenangan. Ritme ini masih terus ku mainkan, dengan asa tersisa lagu ini ku lantunkan.